السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، para hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah, kembali kita lanjutkan materi kita tentang pengaruh ibadah dalam kehidupan. Tadi telah kita sebutkan sebuah ayat di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya para penduduk negeri-negeri itu beriman dan juga bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkatan-keberkatan dari langit maupun bumi. Walakin kadzabu, kata Allah, akan tetapi mereka mendustakan. Fa'akhadhnahum bima kanu yaktibun, maka kami siksa mereka dengan sebab apa yang telah mereka perbuat. Ketika manusia mulai menjauh dari Allah, mulai meninggalkan ibadah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka dampaknya tentu sangat signifikan, memperparah dan memperburuk kondisi mereka. Maka kata Allah, tatkala mereka mendustakan, fa'akhadhnahum, maka kami siksa mereka, bima kanu yaktibun, dengan sebab apa yang telah mereka perbuat sendiri. Jadi semua keburukan-keburukan, kesempitan-kesempitan, krisis-krisis, dan tekanan-tekanan di dalam hidup kita ini akibat dari ulah kita sendiri. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kalian, kata Allah, fabima kasabat aydikum, itu disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, itu pun Allah sudah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Di dalam ayat yang lain, hampir senada dengan ayat di dalam surah Al-A'raf ayat ke-96 tadi, Allah sebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-66, kata Allah, walau annahum aqamu at-taurata wal injil wama unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Jikalau seandainya mereka mau menegakkan Taurat dan Injil, ini bagi ahli kitab yang terdahulu, ya, kalau mereka mau melaksanakan kitab-kitab suci mereka, orang-orang Yahudi mau berpegang dengan Taurat, orang-orang Nasara mau berpegang dengan Injil pada waktu itu. Kenapa pada waktu itu? Karena kalau sekarang mereka tidak boleh lagi untuk berpegang kepada Taurat ataupun Injil, mereka harus ikut dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus mengambil Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man yasma'u bi min yahudiyyin la yasma'u bi yahudiyyun wala nasra'is wala nasraniyun thumma la yu'minu bi illa dakhalan nar. Ya. Tidaklah mendengar tentangku seorang Yahudi atau seorang Nasrani, lantas dia tidak mau beriman kepadaku, melainkan dia masuk ke dalam api neraka Allah. Nah, ahli kitab pada waktu itu, kata Allah, jikalau seandainya mereka mau menegakkan Taurat dan mau menegakkan Injil, wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, apa kata Allah, janji Allah ini, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, mereka akan makan dari rezeki-rezeki Allah yang Allah limpahkan dari atas mereka maupun dari bawah kaki mereka. Datang rezeki dari atas dan dari bawah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan itu bukan perkara sulit bagi Allah. Nah, rezeki itu akan datang, kemakmuran itu akan tiba, kesejahteraan itu pasti akan terjamin. Syaratnya apa? Ibadah sama Allah. Ya. Ini jaminan ketika di dunia. Kalau di akhirat, maka tidak diragukan lagi. Tempatnya adalah Jannatul Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang penuh dengan kebahagiaan, surga yang penuh dengan rahmat dan keridhaan Allah Azza wa Jal. Nah, dalam ayat lain, di dalam surah An-Nahl, ayat yang ke-97, kata Allah, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, barang siapa yang beramal dengan amalan saleh, baik lelaki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, apa janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan memberinya kehidupan dengan kehidupan yang baik. Hayah thayyibah, ya, kehidupan yang baik. Ini jaminan Allah itu pasti. Ya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalasi mereka dengan sebaik-baik pahala yang mereka telah perbuat. Jadi kalau kita yakin dengan janji-janji Allah ini, pasti dunia kita akan sejahtera, hidup kita akan damai, karena kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih ajaib lagi dari ini, bukankah kita membaca di dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa di antara para kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah itu, ada yang Allah beri langsung rezeki makanan dari makanan surga ketika di dunia ini. Ya enggak? Contohnya seperti Maryam alaihissalam. Maryam alaihissalam yang beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah di dalam mihrab. Datang kepadanya makanan surga. Nah, itu bukan suatu yang mustahil. Dan itu bukan hanya didapatkan oleh para nabi dan para rasul saja. Kalau Allah menghendaki kepada siapapun yang taat kepada Allah, mungkin itu terjadi. Yang penting Anda yakin akan janji-janji Allah. Maryam alaihissalam bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Dia adalah seorang wanita yang taat, wanita yang saleh, wanita yang rajin beribadah. Karena syaratnya seorang nabi dan rasul diantaranya adalah pria. Semua nabi dan rasul itu lelaki, tidak ada yang wanita. Menurut pendapat mayoritas para ulama, dan ini yang paling kuat insyaallah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang mengalami itu. Sahabat yang ketika diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke salah satu wilayah dari wilayah-wilayah musyrikin, kemudian dia ditangkap oleh mereka, disiksa oleh mereka, tidak diberi makan. lantas Allah Azza wa Jalla memberinya makanan dari makanan-makanan surga. Nah, saya lupa nama sahabatnya. Siapa namanya? Dan pada akhirnya dia terbunuh, sehingga menimbulkan kemurkaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oi, nanti kalau ingat saya sebutkan. Jadi ini mungkin terjadi bagi wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Subhanallah. Kita masih di dunia, bisa saja kita merasakan makanan dari surga. Syaratnya takwa kepada Allah, banyak ibadah, banyak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Gak ada yang mustahil. Kalau Allah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil. Nah, tapi justru yang membuat kita seperti ini, ketika kita menjauh dari Allah, yang kita herankan, ya, banyak dari kalangan muslimin, ketika dia mendapati dirinya kesulitan dalam ekonomi, hidupnya terjepit, hutangnya banyak, dikejar-kejar oleh debt collector, atau usahanya bangkrut, jatuh miskin, ya, banyak yang gak sadar kalau kebahagiaan hidupnya, rezekinya itu Allah yang akan memberikannya, Allah yang menjaminnya. Ya, hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan. Hidup dengan hidup yang baik kalau dia mau mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kebanyakan orang berpikirnya tidak seperti itu. Ketika dia terjepit ekonominya, ya, berada di dalam kesulitan, justru dia tinggalkan Allah. Sehingga makin malas dia beribadah. Jarang kelihatan di masjid. Jarang mengikuti salat jamaah. Apalagi salat sunnah. Jauh dari salat malam misalnya. Jarang dia menyiram rohaninya dengan kajian-kajian keislaman yang membuat tenang dan tentram jiwanya dan dekat kepada Allah. Tapi sering dia terlihat mungkin di pasar, ya, mungkin di pertemuan dengan para koleganya, ya. Lebih sering dia meeting daripada dia ibadah. Ya. Cuman wacana-wacana. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Itu bukan solusi yang terbaik. Ya. Nah, ketika dia semakin jauh dari Allah, dia semakin terpuruk. Ketika dia semakin jauh dari Allah, maka dunia itu akan semakin mempermainkannya. Ini adalah bentuk signifikannya ibadah dalam kehidupan seorang hamba. Allah telah menjamin di dalam ayat tadi. Barang siapa yang beramal dengan amalan saleh, baik laki ataupun wanita, dalam keadaan dia beriman, apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Anda yakin enggak? Itu saja masalahnya. Anda yakin enggak dengan janji ini? Kalau Anda seorang mukmin, seorang muslim, harus yakin. Yang mengatakan ini kan Al-Qur'an. Ya. Yang mengatakan ini adalah sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya ucapan, yaitu kalamullah. Allah yang mengatakannya. Bukan berita koran ini. Ini berita Al-Qur'an. Dan beda sekali tentunya. Terkadang sebagian orang lebih percaya dengan berita koran, janji koran, daripada apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Sehingga lebih rajin baca koran daripada baca Al-Qur'an. La ilaha illallah. Dalam ayat lain, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surah Nuh, ya, ayat yang ke-10 dan setelahnya, Nabi Nuh mengatakan, ya Allah kisahkan tentang ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya. Kata Nabi Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Ya. Aku berkata, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang maha mengampuni. Dia yang akan menurunkan hujan dari langit kepada kalian secara deras, dan Dia yang akan membantu kalian dengan harta benda yang melimpah ruah dan anak-anak keturunan, dan Dia pula yang akan menjadikan bagi kalian surga-surga atau taman-taman yang indah, dan akan menjadikan bagi kalian sungai-sungai yang mengalir. Semua ini adalah rezeki dari Allah. Ya, Allah akan buat negeri itu negeri yang indah, penuh dengan taman, keindahan taman-taman, ya, keindahan air sungai yang mengalir, ya, menjadi negeri yang indah, yang subur, karena air itu adalah sumber kehidupan. Taman itu adalah gambaran dari keindahan sebuah negeri. Ya enggak? Dan Allah janjikan, wa yaj'al lakum jan, Allah katakan, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah bantu kalian dengan harta benda yang melimpah ruah dan anak-anak keturunan. Nah, ini semua adalah janji Allah tabaraka wa taala bagi orang yang kembali kepada Allah. Istaghfiru rabbakum. Ya, maka minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Nah. Ayat yang lain. Di dalam surah At-Talaq. Ayat yang ketiga dan selanjutnya. Kata Allah azza wa jalla, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan ibadah, meninggalkan larangannya, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah pasti jadikan untuknya solusi jalan keluar dari kesulitannya. Ya. Kalau Anda tertimpa oleh sebuah kesulitan, masalah, ya, problem, kok Anda merasa bahwa hidup Anda sempit, coba lihat apa dosa yang sudah Anda lakukan. Dahulu para salaf melakukan hal itu. Mereka kalau jatuh ke dalam sebuah kesalahan, ada sebuah masalah yang terjadi pada diri mereka, mereka melihat dan introspeksi kesalahan apa yang telah mereka perbuat. Karena orang yang bertakwa, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Ya. Allah akan berikan kepadanya solusi dari hidupnya. Nah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menjanjikan kepadanya bahwasanya orang yang bertakwa itu Allah beri rezeki dari arah yang dia tiada menyangkanya. Datang kepadanya rezeki secara tiba-tiba yang dia tidak menyangkanya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, pasti ada saja rezeki yang datang dari arah yang kita tidak menyangkanya. Kalau kita sebagai seorang pedagang, ada jalangganan yang kita kadang enggak nyangka loh, kok orang ini beli. Ya, mungkin karena takwa Anda kepada Allah. Ya, setiap pebisnis, ya, setiap orang-orang yang mencari rezeki, ketika dia bertakwa kepada Allah, rezekinya akan datang dari arah yang dia tidak menyangkanya. Makanya para ulama menjadikan salah satu sebab yang membawa rezeki yang banyak, yang tidak disangka-sangka, yaitu takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan memperbesar modal. Ya. Bukan juga memperbanyak relasi. Bukan pula hal-hal yang lain. Ya. Tapi takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau Anda bertakwa kepada Allah, usaha apa yang Anda pegang, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Akan dimudahkan oleh Allah. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia yang memiliki hati manusia. Bayangkan kalau seandainya Allah yang mengarahkan hati manusia kepada Anda, maka usaha mana yang tidak akan berhasil? Pekerjaan mana yang tidak akan berhasil? Bisnis apa yang tidak akan berhasil? Tapi syaratnya apa? Taqwa Allah. Sehingga dalam kehidupan ini, takwa itu, ibadah itu adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Nyawanya yang kedua. Ya, selain nyawa yang ada di dalam tubuhnya. Baik. Kemudian, Allah Jalla wa'ala mengatakan, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bersandar kepada Allah, Allah yang mencukupkannya. Tidak akan ada orang yang bisa mencelakai Anda kalau Anda bertawakal kepada Allah. Dalam urusan apapun juga. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Sungguhnya Allah yang akan menyampaikan segala urusannya. Apa yang ingin Anda tuju? Apa target Anda di dalam hidup ini? Apa yang ingin Anda capai di dalam usaha Anda? Kalau Anda bertakwa kepada Allah, Allah akan sampaikan kepada tujuan Anda, kepada target Anda. Tapi syaratnya apa? Takwa kepada Allah. Kemudian kata Allah, قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Allah telah menjadikan bagi segala sesuatu itu ada ketentuannya. Kemudian dalam ayat berikutnya kata Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan segala kesalahannya dan Allah besarkan pahalanya. Allah juga menyatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ Yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah mudahkan segala urusannya. Nah, dan ayat-ayat yang seperti ini banyak di dalam Al-Quranul Karim, ya, yang menunjukkan bahwa ibadah itu punya pengaruh yang besar di dalam kehidupan seorang hamba. Kalau dia menginginkan sebuah kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, kesuksesan dan keberhasilan di dalam hidupnya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi secara global. Sekarang mari kita perhatikan amalan-amalan ibadah yang disyariatkan di dalam Islam. Masing-masingnya punya faedah kemanfaatan yang besar. Ya. Karena banyaknya amalan-amalan di dalam Islam, kita mulai dengan, atau kita ambil, karena waktu kita sedikit, kita ambil yang paling pokok, yaitu rukun-rukun Islam misalnya. Di antara rukun Islam itu apa? Seperti sholat. Setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, yang kita tegakkan adalah sholat. Subhanallah. Sholat itu besar sekali faedahnya. Ya. Bukankah Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa aqimish shalah, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar." Dan tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kaum muslimin rajin menjaga salatnya, ya, dan mereka mau menghayati salatnya dengan sebaik-baiknya, insyaallah masjid akan penuh, penjara akan kosong. Ya enggak? Tapi kalau mereka sudah sholatnya saja tidak dijaga, sholat itu kan imaduddin, tiangnya agama. Artinya tiang apa? Dia penyangga. Sebuah rumah misalnya, ya, kenapa rumah itu tegak? Misalnya kita lihat masjid. Ini masjid kenapa bisa tegak? Karena ada tiangnya, ini penyangganya. Coba robohkan ini. Robohkan tiang-tiangnya ini. Kalau enggak rubuh masjid ini. Maka demikian pula keislaman. Ya. As-salatu imaduddin. Ya, salat itu adalah tiangnya agama. Kalau seorang sudah mengabaikan salatnya, agamanya runtuh. Kalau agamanya runtuh, kejelekan mana yang tidak akan terjadi? Ya. Nah, subhanallah, kalau kaum muslimin mau menjaga sholat, pasti tindakan kriminalitas dalam segala bentuknya akan menyusut dan akan bisa diminimalisir, ya, baik dari kalangan rakyat ataupun pejabat. Ya, kriminal-kriminal yang ada di kalangan masyarakat akan sedikit, tidak seperti sekarang. Kalau kita baca koran, ya, setiap hari beritanya ada pembunuhan, ada perampokan, ada pencurian, ya enggak? Ada pemerkosaan dan sebagainya dan sebagainya. Pasti itu berita yang akan kita baca setiap harinya di koran atau di media massa yang lain. Coba perhatikan berita-berita itu. Yang melakukannya siapa? Umat Islam, kaum muslimin, orang-orang yang mengaku beragama Islam. Salah satunya karena mereka tidak menjaga sholat. Demikian pula di kalangan pejabat. Gak henti-hentinya kita mendengar yang ini masuk penjara. Kenapa? Kasus korupsi. Belum selesai yang satu, muncul lagi kasus lain, muncul lagi kasus lain, muncul lagi kasus lain. Kalau mereka mau menjaga sholat, cukup jaga sholat dengan baik. Tidak hanya sekedar gerakan rutinitas tentunya. Ya. Sholat itu kalau hanya sekedar gerakan rutinitas, apalagi dilakukan seperti orang yang berada di tempat tungku panas. Ya. Jadi sholatnya itu cepat sekali, tuk, tuk, tuk, tuk, selesai. Seperti ayam matuk. Tidak memaknai sholatnya, tidak menghayati sholatnya. Maka sholat itu tidak akan berfungsi memberikan pengaruh yang besar kepada jiwanya dan kehidupannya. Dia tidak akan mencegah dari perkara yang keji dan mungkar. Tapi kalau seorang mau sholat dengan baik, menghadirkan hatinya, menghayati sholatnya, ya, maka banyak perkara keji dan mungkar yang bisa akan tercegah. Ya. Mungkin KPK tidak akan repot. Ya. Nggak akan repot untuk mencari para koruptor, karena para koruptornya sadar diri. Terus tobat kabeh. Kenapa? Karena rajin sholat. Nggak berani dia korupsi. Kenapa? Karena sholat itu mengajari dia untuk takut kepada Allah. Dia punya hubungan baik dengan Allah. Demikian pula di masyarakat kita. Mungkin kita tidak perlu lagi mendengar adanya pembunuhan di sana-sini. Pencurian atau perampokan atau pemerkosaan di sana-sini. Kenapa? Karena mereka melaksanakan sholat dengan baik. Ya. Setiap datang waktu sholat, masjid itu penuh dengan orang yang sholat. Pasar itu sepi. Mal-mal sepi. Subhanallah. Kalau misalnya seandainya bisa seperti itu ya. Ya, pasar sepi, mal sepi. Apalagi kantor sepi. Kenapa? Karena semuanya pada ke masjid sholat jamaah. Ya. Waduh, kesempatan untuk maling dong, Ustaz. Enggak. Malingnya juga ikut sholat. Ya, dia juga sudah sadar. Mencegah dari al-fahsya wal munkar. Itu pasti. Ini Al-Quran yang menyatakan. Kalau sholat kita benar, sholat itu mencegah dari yang keji dan munkar. Nah, itu amalan sholat. Ya. Belum lagi yang namanya sholat itu memberikan kepuasan jiwa, ketenangan hati. Ketentraman. Ya. Makanya Nabi itu kalau dia kepingin tenang, kepingin rehat, kepingin refreshing, ya, dari berbagai kepenatan-kepenatan kehidupan, beliau sholat. Makanya beliau sangat gembira, beliau sangat senang kalau datang waktu sholat. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, beri kita waktu ketenangan dengan sholat. Ya. Sekarang ini kan enggak, kebanyakan kaum muslimin datang waktu sholat gelisah. Kok sholat lagi, kan gitu. Allahul Musta'an. Ya. Dan di dalam riwayat lain beliau menyatakan, hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Ya. Ada dua hal yang dibuat beliau mencintai dari dunia ini, menyukai dari dunia ini, yaitu minyak wangi dan wanita. Tapi kata beliau, wajulat qurratu aini fis-shalah. Tapi kesejukan jiwaku hanya dijadikan oleh Allah di dalam aku melaksanakan salat. Nah, ini as-shalah. Kita pindah misalnya kepada amalan berpuasa. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah tameng, perisai. Ya, bagaimana tidak? Puasa itu adalah perisai dari api neraka Allah, pelindung kita dari api neraka Allah. Dan dia juga perisai bagi seorang hamba dari kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau orang rajin puasa, maka dia akan lebih terjaga dari perbuatan maksiat. Ya enggak? Kenapa? Karena kata para ulama, bahwa sumber ajakan-ajakan keburukan yang ada pada diri seorang hamba itu adalah dari perutnya yang penuh. Ya. Perut kalau penuh, itu menimbulkan banyak keburukan. Sehingga perut yang penuh itu melahirkan syahwat. Dorongan-dorongan syahwat. Oleh karena itu, orang yang perutnya penuh lebih gampang tergoda untuk berbuat maksiat daripada orang yang berpuasa. Karena dari perut yang penuh itu, syaitan akan membangkitkan hawa nafsunya, syahwatnya. Sehingga dia akan berbuat apa yang dikehendaki oleh syahwatnya tersebut, walaupun itu haram. Namun dengan dia berpuasa, maka kita telah memutus jalur syaitan. Ya. Kita memutus jalurnya, yaitu syahwat yang biasa dia pakai untuk mengalahkan kita. Karena syahwat itu adalah sesuatu yang kita cintai. Suatu yang kita gandrungi, suatu yang kita sukai, suatu yang kita hobi kepadanya. Dan berat sekali untuk kita menghadapi apa yang kita cintai. Iya kan? Godaan dari dalam diri kita sendiri. Tapi dengan adanya berpuasa, kita potong jalurnya syaitan. Sehingga dia tidak bisa menggunakan syahwat kita untuk mengalahkan kita. Kenapa? Karena perut kita kosong. Lambung kita kosong. Makanya datang dalam sebagian riwayat, seburuk-buruk yang diisi oleh manusia adalah lambungnya. Nah, maka dengan berpuasa, ini akan menjadi perisai bagi kita. Ya. Nah, tapi ada juga Ustaz, orang yang berpuasa tetap aja. Ya berarti parah banget. Kalau puasa mati juga. Ya. Tapi kita harus yakin bahwa puasa itu adalah perisai. Dan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu ditutupi oleh Allah dengan hal-hal yang tidak disukai. Sedangkan neraka itu ditutupi oleh Allah dengan syahwat-syahwat. Dan sumbernya syahwat apa? Perut yang kenyang. Makanya nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda. Apa kata Nabi? Ya ma'syarus syabab. Wahai segenap para pemuda. Ya. Kata beliau, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan menikah, menikahlah. Ya. Fa innahu ahsanu lil fard wa aghaddu lil basar. Karena menikah itu akan lebih menjaga kemaluannya, menundukkan pandangannya. Wa man lam yastati' fa alayhi bisawm. Bagi yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Fa inna lahu wija. Karena berpuasa itu adalah benteng yang akan melindunginya. Ya, para pemuda kan syahwatnya lagi tinggi kan. Ya enggak? Apalagi yang umur-umur 20-an, antara 20 dengan 30. Ya. Ya, orang-orang semakin dalam puncak waktu muda, syahwatnya akan semakin kuat. Maka perintah Nabi, nikah. Ya, yang muda-muda nikah. Ya. Apalagi yang memang tidak mengkhususkan dirinya untuk belajar. Belajar tentang ilmu agama. Ya. Dengan zaman yang seperti ini, dengan masa yang seperti ini, dengan fitnah yang banyak, dengan para wanita yang ya, kita lihat dalam lingkungan kita. Ya. Maka pemuda itu semakin cepat nikah, semakin baik. Seperti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ya, nikah. Karena kata Nabi dia akan lebih menjaga kemaluannya dan menundukkan pandangannya. Dan barang siapa yang tidak mampu, belum mampu, belum punya kemampuan untuk menikah, fa alaihi bisaum, ya puasa. Puasa, puasa itu akan meringankannya, akan menekannya, akan menjauhkannya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Banyak berpuasa. Nah, makanya puasa yang paling terbaik, puasa apa? Puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Ya. Maka kalau kaum muslimin menyemarakkan amalan puasa, puasanya bukan hanya di bulan Ramadan, maka insya Allah itu akan memberikan kebaikan di dalam kehidupan dunia mereka. Memberikan kesehatan jasad, ya, karena berpuasa itu membuat lambung kita secara ilmu kesehatan, membuat lambung kita kosong, sehingga tidak diforsir untuk memperhalus makanan, ya, untuk mengolah makanan yang kita makan setiap harinya, sehingga dia mendapatkan waktu istirahat. Ya, lambung kita ini, ya, tubuh kita ini seperti mesin. Coba mesin diporsir, cepat rusaknya, iya kan? Tapi kalau dia diberi waktu untuk istirahat, ya, didinginkan, maka itu akan membuatnya lebih awet. Sehingga orang yang berpuasa itu bisa jadi lebih awet muda. Kenapa? Karena tubuhnya tidak diporsir. Dan banyak penyakit yang sembuh karena berpuasa. Yang tadinya punya misalnya penyakit mah, orang yang berpuasa bisa terhindar dari itu. Nah, walaupun datang dalam sebagian riwayat, ya, sumu tasihhu, puasalah kalian, kalian akan sehat. Riwayat ini lemah. Riwayat ini lemah. Tapi kandungan maknanya sahih. Ya, puasa itu mendatangkan kesehatan, ya, memberikan kesehatan. Baik. Dan juga menjaga seorang hamba dari kemaksiatan-kemaksiatan. Orang yang berpuasa itu mempunyai kekuatan tubuh. Bukan saja mempunyai kekuatan tubuh, tetapi juga mempunyai kekuatan hati. Sebab dia terbiasa melawan syaitan, menahan syahwatnya. Sehingga dia mempunyai hati yang kuat. Ya, tidak gampang diombang-ambingkan oleh syaitan. Dia bisa mengontrol dirinya dan jiwanya karena dia terbiasa untuk berpuasa. Dan mempunyai kekuatan fisik karena puasa itu membuatnya akan kuat secara fisik. Enggak seperti orang yang biasa kenyang. Orang yang biasa kenyang, coba suruh dia lapar. Bisa enggak? Ya. Enggak makan pagi saja loyo dia. Ya, begitu datang bulan Ramadan, setiap hari tidur terus lemas. Ya. Tapi orang yang terbiasa berpuasa, ya, coba suruh dia kenyang. Kuat enggak dia? Oh, biar lapar aja biasa, apalagi kenyang kan gitu. Ya. Nah, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melaksanakan perang Badar kapan? Subhanallah, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan puasa perang Badar. Ya. Nah, kalau sahabatnya loyo-loyo, hatinya hati ayam istilahnya, ya. Hatinya, nyalinya itu nyali yang kecil, ya kalah. Allah yang menguatkan mereka dengan amalan-amalan mulia seperti berpuasa. Fisiknya kuat, jiwanya kuat. Ya, perang dalam keadaan puasa di bulan Ramadan. Nah, kita jadi suruh ngangkat sesuatu di bulan Ramadan, KO kan gitu. Para sahabat perang di bulan Ramadan. Subhanallah. Wa anfidzin rahimani wa rahimakumullah. Jadi setiap amalan ibadah itu pasti membawa kemaslahatan. Demikian pula misalnya zakat. Ya, salat, puasa, kemudian zakat. Subhanallah. Zakat yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah jawaban dari krisis ekonomi. Solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fa inhum ata'uka lidzalik kalau mereka sudah menerima kewajiban salat, fa'limhum, maka beritahu kepada mereka annallaha farada 'alaihim, bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka ya untuk mereka itu mengeluarkan zakat ya, tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Indonesia ini, kalau seandainya menerapkan syariat zakat dengan benar, setiap orang kaya mau mengeluarkan zakat, insya Allah makmur Indonesia. Gak punya hutang. Ya. Masyarakatnya akan makmur. Kenapa? Karena zakat yang ditunaikan secara benar dan disalurkan secara benar. Berapa banyak orang kaya di Indonesia ini yang uangnya itu lebih-lebih? Ya. 2,5% yang saja mereka mau mengeluarkan, itu luar biasa. Sudah betapa banyak orang-orang fuqara, orang-orang miskin, orang-orang yang pengangguran, tidak punya pekerjaan, yang terlilit dengan hutang, mereka akan terbantu dengan baik. Ya. Nah, mereka bisa dibantu untuk menjawab ataupun meringankan beban hidup mereka. Nah, dengan diberi bantuan zakat. Ya, sehingga mereka bisa bekerja, bisa mencari nafkah dan lain sebagainya. Akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi mengatakan tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Sehingga tidak seperti sekarang yang kaya makin kaya, yang miskin bukan hanya sekedar makin miskin, makin mampus. Makin hancur hidupnya. Nah, bagi orang-orang kaya, mengeluarkan zakat itu tidak akan merugikan harta mereka. Karena yang diambil persentasenya kecil sekali. Sedikit sekali dari harta mereka. Tidak akan berpengaruh. Bahkan zakat itu akan membuat harta mereka semakin berkembang. Dalam keadaan harta itu adalah harta yang suci. Karena zakat yang dikeluarkan itu sungguhnya adalah kotoran dari harta mereka. Sehingga harta mereka disucikan dengan zakat. Dan akan berkembang harta mereka dan akan semakin diperbanyak oleh Allah Azza wa Jal. Nah, sehingga kaum muslimin sebenarnya tidak perlu kepada praktek riba. Sekarang ini kan banyak orang-orang tidak mampu, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Akhirnya terpaksa minjam kemana? Minjam ke bank, atau ke koperasi, atau ke apa pegadaian. Yang prakteknya praktek riba. Ya, mereka itu sebenarnya bisa dibantu dengan apa? Dengan dana zakat. Ya, orang-orang yang memang mereka fakir dan miskin, orang-orang yang terlilit hutang. Yang jelas 8 golongan yang disebutkan dari asnafuz zakat. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dengan amalan haji. Amalan haji itu amalan yang luar biasa. Ya. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya. Beliau ditanya tentang amalan yang paling utama. Kata beliau, amalan yang paling utama itu adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian apa? Kata beliau, jihad di jalan Allah. Kemudian apa? Kata beliau, hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang baik, yang diterima oleh Allah. Orang yang haji, kalau hajinya itu benar, dia akan banyak mendapatkan pelajaran. Kalau hajinya itu bukan sekedar traveling, atau bukan hanya sekedar refreshing, bukan hanya sekedar pergi jalan-jalan, maka dia akan mendapatkan banyak pelajaran dari haji. Ketika dia melepas pakaiannya, kemudian dia memakai pakaian ihram, dia bisa mengingat bagaimana dia harus melepaskan segala ketenangan dunia, termasuk pakaian-pakaian mewah yang dipakainya. Dan dia akan menghadap kepada Allah dengan kain kafan yang berwarna putih, persis seperti pakaian ihramnya. Ingatlah dia bahwa itu adalah laksana dia sedang memakai kafan. sehingga akan membuat hatinya lebih baik, lebih mempersiapkan diri untuk akhirat. Demikian pula ketika dia berada di Padang Arafah misalnya, dan ketika dia berjalan dari Arafah ke Muzdalifah, dia lihat lautan manusia, dan dia bisa mengingat bagaimana kelak di Padang Mahsyar ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal, masing-masing orang memikirkan dirinya masing-masing, bagaimana nasibnya di hadapan Allah Azza wa Jal, apakah dia min ahlil jannah atau dia min ahlil nar. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka haji yang mabrur, yang bisa melaksanakannya tanpa berbuat kekejian dan berbuat kefasikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, raja'a ka yaumin waladathu ummuh, dia akan kembali seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan suci. Tapi siapakah yang hajinya mabrur? Itu yang jadi masalah. Kalau hajinya hanya sekedar kamuflase, hanya sekedar untuk mendapatkan titel, yaitu Pak Haji, yang tadi namanya tanpa embel-embel Pak Haji, sekarang sudah ada Pak Hajinya, bahkan ditambahi ada Muhammadnya di depan, ya enggak? Pak Haji Muhammad, kemudian baru nama aslinya setelah dia haji. Baik, itu bukan tanda dari haji mabrur. Haji mabrur, kata para ulama, salah satu tandanya haji orang itu diterima oleh Allah Azza wa Jal, bahwa ketika dia selesai haji dan dia kembali ke tanah airnya, akan tampak perubahan-perubahan pada dirinya. Perubahan-perubahan menuju kepada kebaikan. Dia semakin rajin ibadah, semakin taat kepada Allah, rajin sholat, rajin puasa, semakin banyak berinfak, semakin banyak bersedekah. Semakin dia mendekat kepada Allah, semakin dia menjauh dari kehidupan dunia yang menipu, yang memperdayanya. Nah, akan semakin baik akhlaknya. Baik akhlaknya kepada Allah ataupun akhlaknya kepada manusia. Tapi kenyataannya kan tidak. Orang tidak meresapi makna daripada haji. Banyak sekali sebetulnya pelajaran-pelajaran dari haji tersebut. Kebanyakan dari orang yang haji, pulang dari hajinya tidak berubah. Yang korupsi ya tetap korupsi. Yang tadinya sebelum pergi haji biasa main apa namanya, main gaplek, ya tetap main gaplek. Pulang hajinya tetap main gaplek. Tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Segala keburukan yang sebelumnya dia lakukan, setelahnya dia lakukan juga. Yang sebelumnya dia, sebelum hajinya dia seorang artis yang penuh dengan kemaksiatan, pulang dari hajinya tetap seperti itu. Ketika haji saja dia kelihatan baik, yang perempuan tutup aurat, yang laki-laki mungkin rajin sholat dan sebagainya, begitu kembali selesai. Sehingga haji itu tidak memberikan pengaruh kepada dirinya. Kalau seandainya dia mau mengambil pelajaran dari haji, subhanallah, haji itu akan membentuk kepribadian yang lebih baik. Akan membuatnya semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amalan-amalan yang disyariatkan seperti sholat, puasa, zakat, haji, pasti akan membawa kepada kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, intinya seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas, dalam riwayat Tirmizi, kata beliau, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tijahak, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Kalau kita menjaga hak-hak Allah, Allah akan menjaga kita. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa penjagaan Allah kepada seorang hamba, Allah akan menjaga badannya, hartanya, anak keturunannya, keluarganya, kehidupannya akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Baik dunia maupun akhirat akan dijaga oleh Allah. Nabi juga menyatakan, ta'arraf ilaihi fir rafa'i arifka fis syiddah. Kenallah Allah di saat engkau senang, Allah akan mengingatmu di saat engkau sulit. Itu ibadah. Kalau kita di waktu kita lapang, di waktu kita senang, di waktu kita senggang, kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita di waktu kita dalam kesulitan. Di waktu kita dalam kesempitan, di waktu kita dalam kesusahan, di waktu kita jatuh, ya, maka Allah yang akan memberikan kebangkitan untuk kita. Allah yang akan menolong kita. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tijahak. Maka inilah pengaruh ibadah di dalam kehidupan seorang hamba. Ya. Pengaruhnya sangat signifikan, memberikan hal-hal yang positif, sehingga orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, maka merugilah dia, baik dunianya maupun akhiratnya. Dan hal yang sangat penting untuk dijaga di sini, yaitu ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, jangan sampai dia jatuh ke dalam perbuatan syirik. Karena syaitan itu paling pintar. Pintar banget. Kalau dia melihat seorang hamba itu rajin ibadah, ya, gak mampu digoda dengan dunia, tidak mampu digoda dengan syahwat, maka dia menggunakan senjata lain. Oh, ini orang gak bisa digoda dengan dunia, gak bisa digoda dengan syahwat. Orang ini modelnya sangat cenderung kepada agama, suka agama, rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa. Dia akan goda dengan apa? Dengan kesesatan pemikiran. Dia masukkan pemikiran-pemikiran sesat. Sehingga muncul hal-hal yang keluar dari jalur sunnah Rasulullah SAW. Ya. Ketika ada orang sangat cinta untuk ibadah, maka syaitan akan berupaya gimana menjatuhkan orang ini ke dalam perbuatan syirik. Maka dibuatnya lah berbagai trik-trik yang membuat orang ini jatuh ke dalam perbuatan syirik. Misalnya ya seperti itu. Ya, oh, ini adalah amalan yang soleh, amalan yang dicintai oleh Allah. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus minta kepada Allah lewat kuburan wali. Misalnya. Awalnya dijatuhkan ke dalam syirik kecil, tapi kemudian dia akan dijatuhkan ke dalam syirik besar. Dia datang ziarah kuburan wali, karena orang ini rajin ibadah, sehingga dengan datang ke kuburan wali dia menyangka bahwa dia mendapatkan sesuatu yang utama dalam ibadahnya. Ya, setelah itu digoda oleh syaitan bagaimana dia mendekatkan diri kepada si wali tersebut. Ini syaitan. Nah. Sehingga banyak orang-orang yang sungguhnya dia cinta kepada agama. Tapi disesatkan oleh syaitan ke dalam perbuatan syirik. Kalau syaitan tidak mampu, maka digodanya ke dalam perbuatan bid'ah. Makanya kita katakan tadi bahwa syarat ibadah itu diterima oleh Allah. Pertama, ikhlas. Artinya ikhlas itu apa? Lepas dari perbuatan syirik. Niatnya harus karena Allah, itu satu. Yang kedua, ibadahnya juga diperuntukkan kepada Allah. Niatnya karena Allah dan juga diperuntukkan ibadahnya kepada Allah. Niatnya karena Allah maksudnya dia hanya mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua, ketika dia ibadah, ibadah itu dia serahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan yang kedua mengikuti sunnah Nabi. Karena syaitan kalau tidak mampu menggoda dengan syirik, orang yang rajin ibadah itu digodanya dengan bid'ah. Makanya jangan heran kalau lihat orang-orang yang Masya Allah, ya, pakai jubah, kemudian pakai sorban, juga pakai apa namanya, selendang, jenggotnya panjang, tasbihnya besar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Tapi da'i ila syirik, ya, penyeru kepada kesyirikan. mengajak orang kepada kesyirikan. Karena dia disesatkan oleh syaitan bukan dengan dunia, tapi dengan pikiran-pikiran sesat. Tatkala dia bodoh tentang agama Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga terjadi pengagungan-pengagungan kepada yang selain Allah. Kalau ini enggak terjadi, minimalnya kepada bid'ah, amalan-amalan yang membuatnya justru jauh dari Allah, hal-hal yang diada-adakan, yang dibuat-buat, yang menurutnya baik, sehingga tak jarang dari orang-orang yang rajin beribadah itu jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah karena ingin sungguh-sungguh dalam ibadahnya, sehingga karena saking sungguh-sungguhnya melewati tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ingat ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu an di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim mengenai tiga orang yang datang ke rumah sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi. Mereka menganggap kecil apa yang telah mereka perbuat. Ya, Nabi saja yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, ibadahnya seperti itu. Bagaimana dengan kami? Maka yang satu bilang, kalau begitu, saya akan ibadah sepanjang siang. Saya akan puasa dan tidak akan pernah berbuka. Setiap hari, setiap waktu, sepanjang masa. Ya, asur wala ufsir. Saya akan selalu berpuasa, tidak mau berbuka. Yang satunya lagi bilang, kalau begitu saya akan melaksanakan sholatul lail. Ya, usalli wala arkut. Saya akan selalu sholat malam dan tidak akan pernah tidur sepanjang malam. Yang satunya bilang, wa ana la atazawwaju nisa. Kalau aku tidak akan pernah mau menikahi wanita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sampai berita ini kepada beliau, beliau katakan, amma ana asumu wa uftir. Aku ini seorang nabi dan rasul, tapi aku berpuasa dan berbuka. Padahal beliau adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara manusia. Beliau tetap saja ada waktunya berpuasa, ada waktunya berbuka. Usolli wa arkud. Aku sholat dan juga aku tidur. Wa ana atazawwajun nisa, kata beliau. Dan aku juga menikahi para wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Maka kata Nabi, kalau begitu, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Barang siapa yang membenci sunnahku, bukan dari golonganku. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang rajin beribadah, hati-hati dari dua hal ini. Digoda oleh syaitan kepada syirik, atau kepada bid'ah. Ya, ahli ibadah itu tidak digoda oleh syaitan dengan dunia. Biasanya mereka menang kalau digoda dengan dunia. Tapi digoda dengan syirik atau digoda dengan bid'ah, mereka akan kalah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan kita mengenai pengaruh ibadah di dalam kehidupan. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kajian kita ini memberikan kemanfaatan yang besar dan menambah semangat kita untuk ibadah kepada Allah dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Saya sudahi dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau kita di tempat tinggal kita, termasuk di sebuah masjid, imam yang kita tahu sering melakukan kesukaan para ulama membahas tentang hukum sholat di belakang ahli bid'ah. Hukum sholat di belakang ahli bid'ah selama bid'ahnya bukan bid'ah yang mengeluarkan dari Islam, hukum sholatnya sah. Selama sholatnya sah, maka kita boleh bermakmum dengannya. Jadi kalau sholat kita adalah sholat jamaah, kita wajib untuk mendatangi sholat jamaah. Kalau imamnya ahli bid'ah, sholat kita masih sah. Karena dia bid'ahnya masih tidak mengeluarkan dari Islam. Kalau bid'ahnya adalah bid'ah yang mengeluarkan dari Islam, seperti dia meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Maka dalam kondisi seperti ini, ada dua kondisi. Kalau dia bukan penguasa, dan kita tidak harus sholat di belakangnya, Tidak ada bahaya yang akan ditimbulkan kalau kita tidak sholat di belakang. Maka kalau kita bisa mencari masjid lain, cari masjid lain. Atau kalau memang tidak ada, atau semuanya yang di dekat rumah kita seperti itu, kita sholat di rumah. Karena sholat kita di belakang orang itu tidak sah. Kalau dia penguasa dan tidak sholat di belakangnya akan menimbulkan bahaya, kita tetap sholat di belakangnya. Tapi kemudian mengulang sholat kita ketika kita sampai di rumah. Itu sholat di belakang ahlul bid'ah. Ya. Nah, demikian pula seperti yang kita sebutkan pertama bahwa kalau sholat kalau bid'ahnya tidak mengeluarkan dari Islam, memang boleh kita sholat di belakangnya. Tapi kalau kita bisa mencari masjid yang lain yang sesuai dengan sunnah imamnya, tidak jatuh ke dalam hal-hal yang bid'ah, itu akan lebih baik. Nah, kalau cuma lebih jauh sedikit, ya nggak masalah. Jadi kalau jauh banget, ya, maka kita sholat dengan apa yang ada di sekitar kita. Tapi kalau tidak terlalu jauh, kita cari yang lebih baik. Apalagi kalau ada misalnya di sana masjid Ahlus Sunnah, ya, maka kita sholat di masjid itu akan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sholat maghrib di masjid lain, ya salam. Tidak ada syariatnya, dan tentunya amalan yang tidak ada syariat. Biasanya mereka, orang-orang yang melakukan bid'ah sering berdalil dengan dalil-dalil yang umum. Seperti misalnya, loh salaman itu kan ada syariatnya. Itu kan hal yang baik. Ya betul ada syariatnya dan itu hal yang baik. Tapi dilakukan setelah salat, ada nggak contohannya? Jadi masalah kalau seandainya kita terjebak dalam situasi itu. Ya, kita jangan menyerah dengan kondisi. Kalau memang kepergian kita tidak akan menimbulkan masalah, tidak akan menimbulkan bahaya, maka ya mau tidak mau kita pergi. Kita salami di luar masjid nanti bisa diakali. Ya. Nah, setelah imam salam, dia apa mengulurkan tangan itu kita tidak salam. Maksudnya yang mana? Sekarang ada dua prakteknya. Berarti, ada orang yang selesai sholat, ya mereka zikir, selesai zikir mereka berdiri semuanya, terus salam sholat, ambil selawatan biasanya. Nah ini kita hindari. Tapi kalau misalnya habis sholat, imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terbiasa ya masyarakat kita itu. Gak ada masalah, kita salaman. Dengan niat, ya kita baru jumpa dengan dia, salam lah abang. Enggak masalah insya Allah. Dengan niat bahwa kita baru jumpa dengan dia. Bukan karena setelah sholat. Salaman setelah sholat itu enggak ada syariatnya. Cuma kita, kalau kita lihat, ya rata-rata kan memang orang awam, enggak ngerti mereka. Ya kita salami dengan niat apa? Bukan karena kita habis melaksanakan sholat, kita salam dengan dia. Tapi karena kita baru ketemu. Nek, kalau baru ketemu ya, ada syariatnya, enggak ada masalah. Ya, kadang mereka masih setelah sholat itu masih julurkan tangan. Ya kita salami dengan niat, kita baru ketemu dengan dia. Bukan karena kita setelah sholat. Ya, Allahu a'lam. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Kalau yang orang yang tidak mampu haji itu bagaimana? Sampai kemudian. Ya enggak ada masalah. Kalau enggak mampu kan lain cerita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bagi orang wahajju baitillahil haram liman istata'a ilaihi sabila. Haji ke rumah Allah Mekah atau Al-Ka'bah bagi orang yang mampu untuk mendapatkan jalannya. Kalau enggak mampu ya sudah. Niat bagus. Orang yang berazam kemudian dia berupaya untuk bisa, ternyata enggak kesampaian, insya Allah dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji. Nah, niat itu adalah sesuatu yang baik. Jadi niat haji, walaupun nantinya enggak bisa haji. Ya, barakallahu. Niat haji dan haji. Enggak ada sih sebetulnya apa ya? Anak kira cuma orang Indonesia aja yang latah. Ya. Haji. Haji siapa gitu. Nah, kenapa enggak umroh sekalian? Jadi gelarnya Haji, Pak Haji dan Umroh. Siapa? Pentingnya apa sih? Nah, biasanya terpancing untuk ria. Terpancing untuk seorang berbuat. Bahkan ada orang yang kalau enggak dipanggil Pak Haji, marah. Merah mukanya. Saya nih haji sudah 3 kali loh. Kamu enggak panggil saya Pak Haji, enggak menghormati sama sekali. Gitu. Nah, jatuhnya ria. Kalau di kalangan orang-orang Arab sendiri enggak ada sih. Kayaknya orang Indonesia aja deh yang ada gelar haji. Makanya di Saudi kalau kita ketemu dengan mereka biasa dipanggil, ya haji, haji. Gitu kan? Ada orang Indonesia melanggar atau apa, haji, haji. Nah, diusirnya dengan panggil, dipanggil haji. Ya haji. Nah, karena terkenalnya gitu orang Indonesia, kalau sudah haji panggilnya Pak Haji. Sayangnya nggak ada panggilan Pak Umroh gitu. Nah, Allah. Ada yang lain? Yang di belakang ada? Baik, kalau tidak ada yang lain berarti kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.